Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz ammah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kajian yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan pada ayat yang ke-30. Dan insyaallah kita pada malam ini akan mulai dari ayat yang ke-31. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pada file PDF kitab tafsir juz amma, antum bisa lihat di halaman 34. Di bagian paling atas disebutkan ayat Al-Qur'an dari ayat yang ke-31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba." وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِلْمُتَّقِينَ مِنَ النَّعِيمِ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبَهُ. Allah Azza wa Jal menyebutkan kenikmatan-kenikmatan bagi orang bertakwa setelah Allah berfirman, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Sesungguhnya Jahannam ada tempat-tempat pengintaian. لِلطَّاغِينَ مَآبَهُ. Jahannam itu akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Setelah Allah menyebutkan tentang Jahannam, Allah menyebutkan tentang nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. لِأَنَّ الْقُرْآنَ مَثَانِ. Karena Al-Quran itu memiliki sifat مَثَانِ. مَثَانِ artinya, dijelaskan dalam kalimat berikutnya oleh Syekh Ibn Utsaimin, إِذَا ذُكِرَ فِيهِ الْعِقَابِ ذُكِرَ فِيهِ الثَّوَابِ. Ketika selesai disebutkan tentang hukuman, siksaan, kemudian disebutkan tentang pahala, balasan kebaikan. Wa idza dzukira tsawab dzukira al-iqab. Setelah selesai disebutkan tentang balasan kebaikan, pahala, setelah itu disebutkan tentang hukuman, tentang azab. Wa idza dzukira ahlul khair dzukira ahlus syarr. Ketika sudah disebutkan keadaan orang-orang yang baik, disebutkan keadaan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Wa idza dzukira al-haq dzukira al-batil. Ketika sudah disebutkan tentang al-haq, setelah itu Al-Qur'an menyebutkan tentang kebatilan. Matsani, itulah yang disebut dengan matsani. Jadi Al-Qur'an itu memiliki sifat matsani. Seimbang penyebutannya. Penyebutan kebaikan, setelah itu disebutkan keburukan. Kalau setelah disebutkan keburukan, disebutkan kebaikan. Setelah disebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, setelah itu disebutkan azab di jahannam. Atau sebaliknya, dalam surat An-Naba ini, setelah pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan tentang azab bagi orang yang ada di jahannam, Setelah itu disebutkan kenikmatan-kenikmatan di jannah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu matan. Sehingga disebutkan di sini hatta yakuna sayrul insan ila rabbihi bainal khawfi war raja. Hingga perjalanan seseorang kepada Rabbnya berada di antara perasaan takut dan perasaan berharap. Jadi kalau di Quran disebutkan secara matani, setelah disebutkan keadaan penduduk neraka, setelah itu disebutkan keadaan penduduk surga, maka orang yang membaca Al-Quran secara lengkap, secara utuh, dia akan berjalan menuju Allah dalam keadaan antara perasaan takut dan perasaan berharap. Seimbang perasaan takutnya dengan perasaan berharap. Dia takut akan azab Allah, dia juga berharap akan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ إِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ وَقَعَ فِي الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Kalau seseorang lebih dominan perasaan berharapnya, maka dia akan terjatuh ke dalam sikap merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seorang membaca ayat-ayat tentang begitu besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga lebih dominan perasaan berharapnya, maka dia tidak merasa takut akan azab Allah. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Nah, maka yang demikian ini berbahaya. Dia akan bermudah-mudahan untuk terjatuh ke dalam dosa. Nah, wa in ghalaba 'alaihi al-khauf waqa'a fil qunut min rahmatillah. Kalau yang lebih dominan adalah perasaan takutnya, dia akan terjatuh ke dalam sikap putus asa dari rahmat Allah. Ini juga berbahaya. Putus asa dari rahmat Allah, sudah tidak berharap lagi akan dapat ampunan Allah. Saya sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka percuma saya berbuat baik. Saya sudah merupakan orang yang jahat. Akhirnya dia berbuat kejahatan terus. Dia tidak ingin kembali kepada Al-Haq, karena dia merasa saya sudah jelek. Dia lupa dengan begitu luasnya ampunan Allah. Nah, maka dia putus asa dari rahmat Allah ketika lebih dominan perasaan takutnya. Wakilahuma min kabairiz dzunub. Dua hal ini termasuk dosa besar. Merasa aman dari makar Allah, dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Kilahuma syarrun. Keduanya adalah keburukan. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, yanbaghi an yakuna al-insan fi ibadatihi li rabbih bain al-khawf war-raja fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Semestinya bagi seseorang ketika beribadah kepada Allah, kepada Rabbnya, hendaknya perasaannya berada di antara perasaan takut dan berharap. Jika salah satu dominan, maka dia binasa. Kalau lebih dominan perasaan takutnya, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah, binasa dia. Kalau lebih dominan perasaan berharapnya, maka dia akan merasa aman dari makar Allah, dan dia akan binasa. Nah, orang yang putus asa dari rahmat Allah, kemudian dia tidak berharap ampunan, tidak bertaubat, binasa dia. Kalau seorang merasa aman dari makar Allah, dia bermudah-mudahan berbuat dosa. Dia menggampangkan perbuatan dosa, tidak takut kepada Allah. Akhirnya dosanya bertumpuk. Nah, maka dia binasa. Lidzalika tajidul Qur'an al-Karim ya'ti bihadha wa bihadha. Karena itu, engkau dapati Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, menyebutkan ini dan ini. Menyebutkan tentang jannah, menyebutkan tentang an-nar, menyebutkan tentang orang-orang bertakwa, menyebutkan tentang orang-orang fajir, orang-orang kafir. Nah, menyebutkan keadaan kaum yang baik, yang saleh, kemudian menyebutkan keadaan kaum yang durhaka. Disebutkan ini dan ini. Mathani. Walianna tamallun nufus min zikri halin wahidah wal izhab fiha duna ma yuqabiluha. Dan penyebutan yang seperti ini agar jiwa tidak merasa bosan. Tidak hanya disebutkan satu keadaan saja yang dijelaskan panjang lebar tanpa disebutkan keadaan yang berkebalikan dengannya, yang berlawanan dengannya. Nah, jadi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keadaan yang berlawanan. Mathani, setelah menyebutkan keadaan jannah, disebutkan keadaan an-nar. Setelah disebutkan keadaan rahmat Allah yang luas, disebutkan keadaan adab Allah yang pedih. Nah, itu mathani. Wahakadha. لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا. Agar seseorang ketika dia membaca Al-Quran, dia punya dua perasaan. Raghiban, rahiban. Raghiban, berharap. Rahiban, takut. Berharap akan pahala Allah. Berharap surga, jannah. Berharap ampunan. Dan rahiban, takut. Takut dari adab, an-nar, takut dari siksaan Allah, takut dari dosa, nah, takut akan hari kiamat. Nah, wahada min balagatil Qur'anil Karim. Ini termasuk ketinggian bahasa Al-Quran, ketinggian sastra Al-Quran, ketinggian keindahan bahasa Al-Quran, balagah. Nah, inna lil muttaqina mafaza. Ya, setelah itu Asy-Syaikh menyebutkan ayat yang ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa akan mendapat keberuntungan, kesuksesan, kejayaan. Al-muttaqun humul ladzina taqaw iqaballah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut dari hukuman Allah. وَذَلِكَ بِفِعْلِ أَوَامِرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ. Takwanya dia itu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ahyanan ya'muru Allahu bittaqwa wa ahyanan ya'muru bittaqwa yaumil hisab wa ahyanan ya'muru bittaqwa an-nar. Kadangkala Allah perintahkan untuk bertakwa kepadanya, dan kadangkala Allah perintahkan untuk bertakwa takut kepada hari al-hisab, hari pembalasan. Wa ahyanan ya'muru bitaqwa an-nar, kadangkala Allah perintahkan untuk bertakwa atau takut dari an-nar. Jadi penyebutan di Al-Qur'an itu bermacam-macam. Kadang Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kadang Allah sebutkan untuk takut dari hari kiamat, hari pembalasan, hari akan adanya hisab. Kadang Allah perintahkan untuk takut dari an-nar. Kemudian disebutkan contohnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wattaqun nar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Itu di surat Ali Imran ayat 131. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke 131, tadi ayat 130 ya, fon. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, itu adalah pada surat Ali Imran ayat 130. Setelah memerintahkan untuk takwa kepada Allah, Allah perintahkan untuk bertakwa atau takut dari neraka. Wattaqun nara. Itu di ayat 131. Fajama'a bainal amri bitaqwahu wal amri bitaqwan nar. Maka di sini Allah menggabungkan antara perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan perintah untuk bertakwa atau takut dari an-nar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian akan datangnya suatu hari yang kalian kembali kepada Allah. Kalian dikembalikan kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Fa amara bittaqwa yaumil hisab. Maka di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 281, Allah perintahkan untuk takut dari hari al-hisab, hari kiamat. Wa kullu hadza yaduru ala ma'nan wahid. Semua ini berporos pada satu makna. Wa huwa an yattaqiyal insanu maharima rabbihi fayaqumu bi ta'atihi wa yantahi an maksiyatih. Yaitu agar seorang manusia bertakwa dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Rabbnya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan. Falmuttaqun humul ladina qamu bi awamirillah wajtanabu nawahi Allah. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Haulai lahum mafaza. Mereka ini yang akan mendapatkan mafaza. Wal mafaz huwa makanul fawzi wa zamanul fawzi aydan. Al-mafaz itu adalah makanul fawzi, tempat keberuntungan, tempat kejayaan. Wa zamanul fawzi aydan, juga waktu keberuntungan atau waktu kejayaan, waktu kesuksesan. Nah, karena mafaz itu bisa isim makan, bisa isim zaman kalau dalam tasrif. Fahum faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayyamihim. Maka mereka, orang-orang yang bertakwa itu, mendapat keberuntungan, kesuksesan, kejayaan di tempat-tempat mereka, di jannah. Wa faizuna fi ayyamihim, dan mereka beruntung, sukses, mendapatkan kejayaan di hari-hari mereka. Jadi waktu yang mereka dapatkan di akhirat nanti, waktu-waktu keberuntungan, waktu-waktu kebahagiaan. Tempatnya juga tempat kebahagiaan, yaitu jannah. Jadi mafaza itu adalah waktu dan tempat kesuksesan, keberuntungan, kejayaan. Nah, ja'alallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Hada'iqa wa a'naba. Hada'iqa, mereka akan mendapatkan kebun-kebun. wa'naba dan ya, a'nab pohon-pohon anggur. Nah, hada naw'ul mafaz, ini adalah contoh atau bagian dari bentuk keberuntungan. Mereka akan memiliki kebun-kebun dan juga pohon-pohon anggur. Nah, di surga nanti yang diinginkan oleh banyak orang. Hada'iq ay basatin asyjaruha 'azimah wa katsirah wa munawwa'ah al-asyjar. Hada'iq itu artinya kebun-kebun yang pohon-pohonnya besar, banyak dan bermacam-macam. Masya Allah. Kita begitu senang ketika berada di kebun yang rindang. Kebun yang begitu banyak pohonnya. Berteduh di bawah pohon-pohon itu. Tenang, tentram. Nah, itu di dunia. Apalagi di akhirat nanti, di jannah. Nas'alullah al-a'am. Nas'alullah al-jannah. Nas'alullah al-jannah. Nas'alullah al-jannah. Wa'a'naba dan pohon-pohon anggur. Al-a'nab jam'u inab. وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر. الأعناب itu jamak dari inab, anggur. وهي من جملة الحدائق, anggur itu juga bagian dari kebun, tapi disebutkan secara khusus, disebutkan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kawa'iba atraba. Dan al-kawa'ib, kawa'ib itu adalah sesuatu yang sangat bulat, ya, sangat menonjol. Atraba yang sebaya usianya, sepantaran, sama usianya. Nah, al-kawa'ibu jam'u ka'ib. Al-kawa'ib ini jamak dari ka'ib. Wahiyya allati tabinu sadyuha walam yatadalli. Yaitu seorang wanita, artinya bidadari, yang payudaranya menonjol dengan jelas, tidak kendor. Nah, bal baraz wa zahar kal ka'bi. Bahkan nampak dan menonjol bagaikan ka'ab. Ka'ab itu di kaki kita itu ada al-ka'ab. Ada apa namanya? Mata kaki. Mata kaki itu disebut ka'ab karena dia menonjol. Bulatannya itu nampak. Itu ka'ab. Nah, وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. Ini adalah keindahan dada yang paling sempurna. Ini disebutkan tentang kenikmatan jannah, tentang bidadari-bidadari di jannah. Nah, وأتراباً dan أتراباً أي على سن واحدة. Artinya usianya satu, sama. Umurnya sama. La takhtalifu ihdahunna 'anil ukhra. Kabran, kama fi nisa'id dunya. Usianya sama. Tidak berbeda satu sama lain. Tidak seperti wanita-wanita dunia. Wanita-wanita dunia ada yang muda, ada yang tua, berbeda-beda. Tapi kalau di jannah, wanita-wanita penghuni surga, bidadari-bidadari surga, itu usianya sama semua. Sebagian hadis menyebutkan usianya 33 tahun. Sebagian hadis menyebutkan usia penghuni surga itu adalah 33 tahun. Nah. Li'annaha law ikhtalafat ihdahunna 'anil ukhra kabran farubbama takhtallu al-muwazanah bainahuma wa rubbama takunu ihdahuma mahzunah idza lam tusawi al-ukhra. Kenapa di surga usianya sama, tidak berbeda? Karena kalau berbeda usianya satu sama lain, maka tidak seimbang perbandingannya. Dan bisa jadi ada pihak yang sedih karena tidak sama dengan yang lain. Saya usianya tua sedangkan mereka muda, misalkan. Bersedih dia karena tidak sama dengan yang lain. Karena di surga itu tempat kegembiraan, tidak ada yang sedih. Maka usianya juga sama. Lakinnahunna atrab. Mereka usianya sebaya, sama. Nah, itu pada ayat yang ke-33. Kemudian pada ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang terisi penuh. Ai ka'san mumtali'ah. Artinya adalah gelas yang mumtali'ah, terisi penuh. Wal muradu bil ka'si huna ka'sul khamri. Yang dimaksud dengan gelas di sini adalah gelas khamr. Gelas yang diisi dengan khamr. Wa rubbama yakunu lil khamri wa ghairihi. Dan bisa jadi isinya adalah khamr maupun yang lain. Bisa berisi susu, bisa berisi madu dan yang lainnya. Li'annal jannata fiha. Karena di surga itu disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15. Anharum min ma'in ghairi asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharum min asalin musaffa. Sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi yang minumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang murni. Nah, dalam Quran surat Muhammad ayat 15. La yasma'una fiha lagwan. Nah, kemudian pada ayat berikutnya setelah disebutkan ka'san dihaqa, gelas yang terisi penuh. Nah, ka'san dihaqa, dihaqa itu ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan dihaqa itu terisi penuh. Ada yang menafsirkan dihaqa itu murni, minumannya murni, tidak tercampur dengan kotoran atau yang lain. Ada yang menafsirkan dari kalangan ulama salaf, dihaqan itu artinya datang silih berganti. Datang silih berganti, tidak ada jeda waktu. Dan semua penafsiran ini benar, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Usul fit Tafsir. Nah, jadi semua benar. Ka'san dihaqa bisa bermakna gelas-gelas yang terisi penuh. Juga bisa bermakna gelas itu terisi dengan minuman yang murni. Tidak ada kotoran padanya. Tidak tercampur dengan hal-hal yang buruk. Juga dihaqa bermakna gelas itu datang silih berganti. Tidak menunggu seseorang. Kalau kita di sebuah rumah makan, mungkin ada makanan atau minuman yang enak, tapi menunggunya lama. Kalau di surga tidak. Datang, ada muncul keinginan, dia datang. Nah, tanpa ada waktu lama dalam menunggunya. Nah, itu kenikmatan di jannah. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-35 dari surat An-Naba, ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yasma'una fiha lawan, la yasma'una fiha lawan wa la kidzabah. Mereka penghuni surga tidaklah mendengar di dalam surga itu ada ucapan yang sia-sia, ucapan batil. Juga mereka tidak didustakan. Nah, la yasma'una fil jannati lawan ay kalaman batilan la khaira fih. Di surga mereka tidak akan mendengar ucapan yang batil atau ucapan yang tidak ada kebaikan padanya. Nah, wala kidzaba artinya wala kadiban fala yukadzabun. Tidak ada kedustaan di surga itu dan mereka juga tidak didustakan. Kalau di dunia orang bertengkar, ya. Orang saling membantah. Ada yang berbicara kemudian, oh tidak, kamu dusta. Kamu bohong. Nah, apa yang kamu ucapkan tidak benar. Nah, itu didustakan. Kalau di dunia. Tapi di surga tidak ada yang mendustakan kita. Semua ucapan kita, ucapan yang terdengar nyaman oleh saudara kita. Dan saudara kita menanggapi dengan nyaman kepada kita. Tidak membantah kita. Tidak juga menyatakan kau dusta. Tidak ada ucapan seperti itu di dalam jannah. Wala yukadzibu ba'duhum ba'dha. Penghuni surga tidak mendustakan satu sama lain. Li'annahum 'ala sururin mutaqabilin. Karena mereka berada di atas sofa-sofa, di atas dipan-dipan indah, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Tidak saling membelakangi. Menunjukkan mereka begitu bersaudara, begitu saling cinta satu sama lain. Qad naza'allahu ma fi sudurihim min ghilli. Allah telah mencabut di dalam dada-dada mereka perasaan dendam, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan jengkel. Waja'alahum akhwanan. Allah jadikan penghuni-penghuni surga itu sebagai saudara-saudara. Ya. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an. Pada ayat berikutnya ayat yang ke-36, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Ai annahum yujzauna bihadza jazaa' min Allah subhanahu wa ta'ala 'ala a'malihimul hasanah allati 'amiluha fid dunya wattaqu biha maharim Allah. Artinya, mereka penghuni surga itu mendapatkan balasan ini dari Allah karena amalan-amalan mereka yang baik ketika di dunia yang mereka takut tidak mau menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hisaban, pemberian yang hisaban. Hisaban artinya kafian, yang memenuhi, yang sesuai. Ma'khudhatun minal hasab wa huwal kifayah. Diambil dari al-hasab, kata al-hasab yang artinya mencukupi. Ay anna hadzal ka's ka'sun kafin la yahtajuna ma'ahu ila ghairihi li kamali ladzatihi wa tamami manfa'atihi. Artinya gelas yang berisi minuman-minuman yang lezat itu adalah gelas yang mencukupi. Tidak diperlukan yang lain. Karena sudah sempurna kelezatannya dan sempurna manfaatnya. Nah, jadi semua yang dinikmati oleh penghuni surga itu adalah sempurna dalam kelezatan dan sempurna dalam manfaatnya. Nah, maka itu adalah balasan ata'an hisabah, balasan pemberian dari Allah yang mencukupi. Tidak ada yang kurang dari penghuni surga itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitabah. Pada ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitabah. Rabb langit dan bumi, pencipta, penguasa, pengatur langit dan bumi, dan yang ada di antara keduanya, dialah Ar-Rahman yang maha penyayang. La yamlikuna minhu khitabah. Para makhluk tidak punya kewenangan untuk berbicara. Sekedar berbicara, mereka tidak berani berbicara kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tidak ada yang berani mengangkat suaranya. Nah. Allahu Subhanahu wa taala huwa rabbu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman, إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الذي حرمها وله كل شيء. Sesungguhnya aku diperintah untuk hanya beribadah menyembah Rabb negeri ini, pemilik, pencipta, pengatur negeri ini, yang memuliakan negeri ini, yang menjadikan negeri ini negeri yang haram, mulia, dihormati. Walahu kullu syai', dan dialah Allah yang memiliki segala sesuatu. Surat An-Naml ayat 91. Fahuwa rabbus samawati sab'i tibaq. Maka dia Allah adalah Rabb langit dengan 7 lapisnya. Wa rabbul ardi wa hiya sab', dan Rabb bumi, Tuhan pencipta, pengatur, pemilik bumi, yang juga memiliki 7 lapis. Kama sabata dzalika fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi itu ada 7 lapisan. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, itu semua Rabbnya adalah Allah. Ay ma baina as-samawati wal ardi minal makhluqatil 'azimah. Artinya yang ada di antara langit dan bumi berupa makhluk-makhluk yang besar, kal hujumi was-sahab wal aflak, seperti awan, ya. Kemudian falak, alam semesta, ya, tempat beredarnya bintang-bintang, ya, maupun bintang-bintang itu sendiri. Wa ghairiha mimma na'lamuhu, dan yang selainnya yang kita mengetahui, yang kita ketahui, wa mimma la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk-makhluk besar yang ada di antara langit dan bumi, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, itu milik Allah. Allah pengaturnya, penguasanya, penciptanya. Nah, yang ada di antara langit dan bumi. Awan ataupun garis edar bintang, matahari dan bulan. Nah, garis edar itu, ya, orbitnya, yang ada di antara langit dan bumi, itu semua adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dinyatakan, la yamlikuna minhu khitabah. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk berbicara. Yakni annannasa la yamlikuna al-khitab min Allah. Wa la yastati'u ahadun an yatakallam illa bi'idnillah. Artinya manusia tidak punya kewenangan untuk berbicara kepada Allah. Tidak ada yang mampu berbicara kecuali dengan izin Allah pada saat hari kiamat. Wadhalika, yang hari itu adalah yauma yaqumur ruh, pada hari ketika bangkit ar-ruh, wahuwa Jibril, yaitu Jibril. Wal malaikatu saffa, dan malaikat bersaf-saf, berbaris-baris. Ay sufufan, berada di antara, berada dalam barisan-barisan. Saffan ba'da saffin, satu saf setelah saf berikutnya, barisan satu kemudian barisan berikutnya, malaikat berbaris dalam barisan-barisan itu. Li'annahu kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan hadis secara makna, ya. Tanzilu malaikatu sama'id dunya fatuhitu bil khalqi. Malaikat pada langit yang paling rendah turun hingga meliputi seluruh makhluk yang ada di bumi, ya, dilingkupi oleh malaikat-malaikat yang turun dari langit yang terbawah. Tsumma malaikatu sama'is tsaniyah min wara'ihim. Kemudian malaikat di langit yang kedua setelah itu. Tsumma tsalitsah war rabi'ah wal khamisah. Kemudian malaikat di langit yang ketiga, malaikat di langit yang keempat, malaikat di langit yang kelima. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hadis secara makna, tidak sama persis lafadznya. Dalam catatan kaki disebutkan bahwa hadis itu disebutkan pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi menyatakan sanadnya kuat. Nah, ada di dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini lemah, riwayat ini lemah dalam as-silsilah ad-dha'ifah. Beliau menilai hadis ini munkar mauquf. Hadis yang munkar dan mauquf. Mauquf dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, tapi sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas lemah. Naam. Wallahu a'lam. Wa hakadha, demikianlah. Sufufan. Malaikat itu bersaf-saf, berbaris dalam barisan-barisan. La ya'lamu 'adadahum illa alladhi khalaqahum subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah yang menciptakan mereka, yang maha suci lagi maha tinggi. Naam. Oh ya, mungkin sampai di sini kajian kita, sampai di halaman 36. Insyaallah pada halaman 37 dan seterusnya kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Naam. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tidak ada pertanyaan atau masukan. Nah, ada soalan? Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan yang ditulis di chat ini. Bolehkah seorang sebelumnya kafir kemudian memeluk Islam untuk mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya yang masih kafir? Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah seorang yang sebelumnya kafir kemudian memeluk Islam untuk mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya yang masih kafir? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-113. tentang larangan bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun kerabat dekat. Ketika sudah jelas bahwa mereka meninggal di atas kekafiran. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ma kana lin-nabiyyi, tidak boleh bagi nabi, wal-ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru lil-musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, syirik akbar yang keluar dari Islam. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabat dekat, ayahnya kemudian kakeknya, neneknya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bahwasanya mereka meninggal di atas kekafiran menjadi penghuni neraka al-jahim. Itu kalau mereka sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau orang tuanya masih hidup? Didoakan hidayah. Didoakan hidayah. Ya, ketika orang tua masih hidup, yang orang tuanya adalah orang yang kafir, maka doakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang tua saya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Nah, dan tidak ada yang tidak mungkin. Hidayah Allah diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bisa jadi orang tua kita termasuk yang Allah kehendaki hidayah. Ibu Abu Hurairah sebelumnya adalah seorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah selalu meminta kepada Nabi agar mendoakan ibunya. Maka Nabi mendoakan agar ibu Abu Hurairah mendapatkan hidayah. Ternyata dalam waktu yang tidak lama, ibu Abu Hurairah itu masuk Islam dan baik keislamannya. Nah, demikian juga dengan sahabat Nabi yang lain. Amr bin Al-As, ya, itu dulunya adalah orang kafir yang menentang Islam. Delegasi yang dikirim Quraisy untuk ke Habasyah, tujuannya memulangkan para sahabat di Habasyah, diusir kembali ke Mekah. Tapi beliau mendapatkan Islam, mendapat hidayah menjadi seorang Muslim, baik keislamannya. Urwah bin Mas'ud dulunya menjadi delegasi musyrikin dalam perang Hudaybiyah, dalam sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, tapi kemudian di lain waktu beliau menjadi seorang yang beriman. Abu Sufyan juga demikian. Umar bin Al-Khattab dulunya sangat keras permusuhannya, tapi mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang yang terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau orang tua masih hidup, jika dia kafir, doakan agar Allah memberikan hidayah, taufik kepadanya. Nah, mungkin ada lagi. Tepatnya kalau ada yang lagi, kalau yang ana insya Allah tak ada lagi, Ustaz. Ditunggu sebentar. Nah, Ustaz, insyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang lain, Ustaz, insyaAllah. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.